Qul. Qala yaqulu qul. Katakan hari mukminin. Ya, kepada kaum mukminin. Ya guddu min absarihim. Ya, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum. Yahfadhu menjaga furujahum, paras-paras mereka. Dzalika segalahum itu lebih membersihkan mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Ini terkait dengan satu pembahasan, saya akan bacakan. Jadi saya baca-baca. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan manafi' ghadil basar. Beliau menyebutkan manfaat-manfaat menundukkan pandangan. Beliau sebutkan ada di sini 10. Kita baca yang bisa kita baca. Beliau sebutkan di antara manafi' manfaat menundukkan pandangan, kata beliau, kata rahimahullah, adalah, saya ringkas ini ya, saya ringkas, annahu imtithalun li amrillah. Menundukkan pandangan ya adalah bentuk pelaksanaan pengamalan perintah Allah Azza wa Jal. Tadi dalam surat An-Nur Allah perintahkan mukminin dan mukminat untuk menundukkan pandangan. Alladhi huwa ghayatu sa'adatil abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi. Yang mana itu adalah puncak kebahagiaan hamba di dunia dan akhirat. Iya, melaksanakan perintah Allah adalah puncak kebahagiaan seorang hamba di dunia dan akhirat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, falaisa lil 'abdi fi dunyahu wa akhiratihi anfa' min imtithal awamri rabbih. Kata beliau, tidak ada bagi seorang hamba di dunia dan akhiratnya yang lebih bermanfaat daripada ia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling bermanfaat bagi mereka adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang terbentuknya adalah menundukkan pandangan. Yang kedua, kata beliau, annahu yamna'u min usuli atharis sahmil masmum. Dengan menundukkan pandangan, dia bisa mencegah, menghalangi sampainya akibat jelek dari panah beracun. Iya, sudah kita baca tentang madakhil asyaitan. Di antara madakhil syaitan adalah an-nazar. Sudah kita baca. Dan beliau kami menjelaskan di antara bahayanya adalah pandangan itu adalah ibaratnya panah beracun. Alladhi la'alla fihi halakah. Yang bisa jadi disitulah kebinasaan dia. Iya, ternyata dia binasa dengan sebab mengumbar pandangan. Terkena panah beracun yang mematikan hatinya, bukan mematikan badan. Ya, sebab binasanya dia, iya, karena mati kalbunya. Iya, menundukkan pandangan menghalanginya, mencegahnya, membentenginya dari terkena panah beracun yang akan merusak hati dia, kalbu dia. Yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala, annahu yurithul qalba unsan billah wa jami'atan alaih. Menundukkan pandangan itu akan menyebabkan dirinya merasa tenteram, iya, semakin besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna itlaqal bashar yufariqul qalba wa yushattituhu wa yub'iduhu minallah. Karena kata beliau, mengumbar pandangan iya, itu akan menyebabkan terpecahnya ya fokus hati dia. Iya, karena dengan banyak yang dilihat semakin banyak pikiran, sehingga tidak fokus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan beliau rahimahallahu taala wa yub'iduhu minallah, justru akan semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Semakin banyak dilihat, semakin banyak dipikir, ya, semakin banyak syahwat, keinginan, sehingga semakin tercerabai, semakin tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan taat kepada Allah. Sebaliknya, menundukkan pandangan akan menyebabkan dirinya, kalbunya semakin merasa tenang, merasa tenteram, dan merasa ya tenteram dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata beliau, annahu yuqawwil qalba wa yufrihu. Menundukkan pandangan itu akan menguatkan kalbu. Menundukkan pandangan itu akan membuat gembiranya kalbu. Iya, sebaliknya, mengumbar pandangan akan melemahkan dan membuat sedih hati seseorang. Iya, lemah dengan perbuatan-perbuatan maksiat, sedih dengan apa yang dilihat, iya, yang tidak mampu dia dapatkan, yang tidak mampu dia tahan, sedih. Yang kelima, dan ini penting untuk kita para talabatul ilmi, kata beliau rahimahallahu ta'ala, annahu yulbisul qalba nuran. Menundukkan pandangan itu akan menyebabkan teliputinya, terpenuhinya kalbu dengan cahaya. Iya, mendatangkan cahaya pada hati, sehingga akan mudah menerima ilmu, mudah menerima nasihat, mudah menerima wejangan. Kama anna itlaqahu yulbisud dulma. Ya, sebagaimana mengumbar pandangan itu akan menyebabkan gelapnya kalbu. Iya, karena baik yang dilihat, banyak dosa yang dilakukan, semakin membuat gelapnya hati. Menundukkan pandangan itu akan membuat bersinarnya hati, cahaya pada kalbu. Yang keenam, yang terakhir saya ingin bacakan di malam ini, saya akan bacakan agak banyak ini, masya Allah. Penjelasan Ibnu Qayyim, kata beliau, as-sadis annahu yurithu firasatan shadiqah. Menundukkan pandangan itu akan mendatangkan firasat yang benar. Iya, firasatnya itu senantiasa benar. Karena sebab dia berupaya untuk terus menundukkan pandangan. Iya, gerak-gerik orang ini kok kayaknya mencurigakan, walaupun dia tidak ada bukti, dan itu cuma firasat, dan ternyata benar. Yang ini kok begini, ternyata begitu benar. Iya, firasat. Iya, firasatul mu'min haq. Firasatnya seorang mu'min itu adalah hak. Iya, belum dia kenal, belum kenal tahu namanya, datang kok ini orang kayaknya digerak-geriknya seperti ini, khawatir itu begini, ternyata benar. Iya, kata beliau, allati yumayyizu biha bil haqqi wal batil was-shadiq wal kadhib. Yang mana firasat yang shadiqah, yang benar ini akan bisa membedakan antara hak dengan batil, antara orang yang jujur dengan orang pendusta. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa kana suja' al-Kirmani yaqulu. Suja' al-Kirmani yaqul, berkata, man ammara zahirahu bittiba'i sunnah wa batinahu bidawamil muraqabah wa ghadda basarahu 'anil maharim wa kaffa nafsahu 'anil syubuhat wa ghtudiya bil halal. Iya. Yang pertama kata beliau, barang siapa yang memakmurkan zahirnya dengan mengikuti sunnah, penampilan dia, zahir dia, tingkah laku dia, akhlak dia, yang nampak dari dia, itu senantiasa mengikuti sunnah. Ya, bukan hanya pakaian, tingkah lakunya, ya, gerak geriknya, berupaya untuk mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabatinahu bidawamil muraqabah. Yang kedua, batinnya, kalbunya, tadi lahiriah yang zahirnya senantiasa berupaya ikuti sunnah, kemudian batinnya, kalbunya, senantiasa terus menerus muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga terus menjaga dirinya, ya, karena terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata beliau, wa ghadda basarahu anil maharim, dan dia tundukkan pandangannya dari yang haram-haram. Ya, melihat fulanah, alanah, umat, melihat yang haram-haram dia jauhkan, tundukkan pandangan dari yang haram-haram. Ya, bukan sengaja ke gerbang melihat yang lewat. Ya, atau sengaja ngintip-ngintip di pinggir kantor ngelihat. Ya. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai ada laporan, si fulan itu kok seringnya di luar, si fulan itu kok sering nongkrong depan kantor. Jangan. Nah, ghadda basarahu anil maharim, ditundukkan pandangan dari yang haram-haram. Qala, yang keempat, wa kaffa nafsahu anis syubuhat. Iya, dia menahan jiwa yang dari syubhat-syubhat. Dia tinggalkan yang subhat-subhat, berupaya menahan diri yang subhat-subhat. Yang kelima, waktu dia bil halal, dan diberi makan dari yang halal-halal. Lima. Apa mar lima? Nulis mar? Enggak. Yang lamun. Siapa adanya kasih ini? Apa? Zaid, nulis. Yang pertama. Iya, zahirnya senantiasa mengikuti sunnah, berupaya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki berupaya ke sunnah. Iya, berupaya nyelisih, apa namanya, meninggalkan yang nyelisih sunnah. Ujung rambut sampai ujung kaki, juga tingkah lakunya, ucapannya, perbuatannya. Yang kedua, apa? Nulis, A. Apa? Yang kedua. Iya, dan dia makmurkan batinnya, ammar batinnya. Dia makmurkan batinnya dengan terus meraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang ketiga, iya, menundukkan pandangan dia yang haram-haram. Yang keempat, menahan dirinya dari yang subhat-subhat, yang tidak jelas halal haramnya. Iya, dia tinggalkan wara. Iya, yang kelima, iya, dan diberi makan dari yang halal. Yang kelima ini, kata beliau, barang siapa yang demikian keadaannya, lima tadi, lam tukhti lahu firasah, firasatnya enggak pernah salah. Firasat tidak akan pernah salah. Karena demikian keadaannya, firasatnya pernah salah. Sehingga kalau kita punya dugaan ternyata salah, keliru, wah ternyata benar. Dikiranya orang jelek ternyata orang baik, dikira orang baik ternyata jelek. Ya ini mungkin kita kurang makmurkan sunnah. Ya kadang kita mungkin kurang merokobah, kadang kita mungkin suka jelalatan ke yang haram-haram. Kata beliau, kalau lima ini terpenuhi, lam tukhtilahu firasah, hampir tidak akan pernah salah firasat dia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ini ucapan Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kana syuja' hadza la tukhti'uhu lahu firasah. Syuja' al-Kirmani tadi yang bilang tadi itu, yang bilang seperti tadi itu, yang lima tadi itu, kata Ibnu Qayyim, dan syuja' ini yang berkata tadi tidak pernah salah firasatnya. Tidak pernah salah firasatnya, sehingga beliau memberikan kepada kita tips. Iya, memberikan kepada kita bagaimana caranya supaya tidak salah dalam firasat ini. Karena beliau kata Ibnu Qayyim tidak pernah salah firasat. Makmurkan zahir dengan sunnah, makmurkan batin dengan muraqabah, tundukkan pandangan dari yang haram, jauhkan diri dari yang subhat-subhat, dan isi ya nutrisi gizi tubuh kita dengan yang halal-halal. Maka tidak akan pernah salah firasatnya. Kata beliau, saya bacakan sedikit lagi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Wallahu subhanahu yuzzil 'abda 'ala 'amalihi bima huwa min jinsi 'amali. Allah subhanahu wa ta'ala itu akan membalas amalan hamba sesuai dengan jenis amalnya. Yang sudah sering saya sebutkan, yang sebutkan para ulama kita, al-jaza'u min jinsil 'amal. Balasan itu sejenis dengan amalannya. Allah membalas amalan hamba sesuai dengan jenis amalannya. Yang kedua juga yang sering kita sebut baca, wa man taraka lillahi syai'an awadahallahu khair minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan untuknya yang lebih baik dari itu. Iya, yang pertama apa? Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Yang kedua, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Kata beliau, fa idza ghadha basarahu an mahramillah, apabila dia nundukkan pandangannya dari yang haram-haram, awadahu Allahu bi an yutliqa nanura basiratihi iwadan an habsi basarillah. Maka barang siapa yang menundukkan pandangannya dari yang haram semata-mata karena Allah, maka Allah akan ganti dengan memberikan cahaya basirah. Ketika dia menundukkan basarnya, maka diberi cahaya basirahnya. Basar itu pandangan mata, basirah pandangan hati. Karena dia menundukkan pandangan matanya, maka Allah berikan cahaya pada basirahnya. Iya, sebagai ganti dia menundukkan pandangan, menahan pandangan mata, Allah ganti dengan cahaya pada pandangan hati, basirah. Qala wa yaftahu 'ala babal ilmi wal iman wal ma'rifah wal firasah shadiqah al musibah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan, membukakan untuk dia ilmu, pintu ilmu, iman, ma'rifah dan firasat yang shadiqah. Ini hadirin rahiman rahimakumullah, yang keenam. Di antara manfaat iya, ghaddul basar adalah akan menyebabkan seorang mendapatkan nikmat memiliki firasat yang senantiasa benar. Wallahu a'lam bishawab. Ada empat lagi, kapan-kapan kita baca insyaallah. Barakallahu fiikum. Sebelum pulang MSS kasus buat tapi itu ya ngobrol ya. Terus juga yang kedua, nah lupa ngumumkan panitia camping kita musyawarah jam 9. Mumpung ada waktu jam 9 panitia camping, insyaallah jam 9. Ya jam 9 lewat dikit lah ya. Udah setengah 9. Ya, selamat.